Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladhi ja'alana min ajmali khalqihi, wa ashkuruhu ala jazili birrihi wa nawalih, alladhi afadu alayna sawabi ni'amih, azharal haqqa famaha'anna albatila bitamami adlih. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi khalqan wa khuluqa, Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi nasharatin ala jam'il khalqi araban wa ajama muayyadan bil mu'jizati minallahi wa minhal Qur'an ta'yidan tamma wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang sangat dalem hormati, terutama dumateng segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Pasuruan serta segenap pengurus daerah jamiah-jamiah lembaga keagamaan yang lain ingkang kawula hormati. Wabil khusus hadaratil mukarramin, para pecinta pendengar jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam ingkang sangat kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan wonten ing mriko wakdal saged kepanggih malih dalam rangka nerusaken pengaosan kitab Hikam. Mandar muga pengaosan menika dadoso pengaosan ingkang manfaati dhateng kula so panjenengan sedaya. Dadoso pengaosan ingkang bermanfaat kangge kula so panjenengan sedaya sehingga kehidupan kita menika dados kehidupan ingkang betul-betul ada gunanya bagi nusa, agama, saha bangsa barokahe kitab Hikam. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sak menika kula kali panjenengan sampun tutuk dalam nomor sekawan dasa gangsal. Pada pengajian yang kemarin panjenengan menika dipun paringi semerap mbah bilih nafsu itu harus betul-betul ditekan. Nafsu niku harus betul-betul di ojo dikei waktu. Krono nafsu niki lek dikei waktu, juku nafsu ini nanti yang akan menjadikan kula kali panjenengan menjadi orang yang terhalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Salajenge kula kali panjenengan akan menceritakan orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, maka dia akan terang hatinya. Dengan keterangan hati itu apa maksudnya? Terus untuk apa? Kangge nopo kula kali panjenengan gadah ati sing terang, ada penerang di dalam hati niku nopo perlu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Kiai Musannif, "An-nuru alladzi yakbiduhu yufiduhu Allahu ala qalbil muridi lahu al-kasfu." An-nuru utawi sorot utawa padang alladzi kang yufidhu ngeloberaken hu ing alladzi Allahu sapa Gusti Allah ala qalbil muridi ing atase atine wong kang ngarepaken wusul maring Allah lahu iku kaduwe nur al-kasfu utawi kebukae pira-pira makna ai kasful maani tegese kebukae pira-pira makna wal maghibati lan pira-pira perkara kang samar. Contone kahusni taati kaya baguse ketaatan, baguse ibadah. Wa qubhil maksiati lan olone maksiat. Wal basiratu utawi peningal ati, allati kang hiya utai basira iku nadzirul qalbi peningale ati. Laha iku tetap katui basiroh al-hukmu utawi hukum. Ai idroku dhalika tegesi ngerti ing mengkunu-mengkunu, merti ing mengkunu-mengkunu al-ma'ani wal-maribat wa musyahadatuhu lan nyakseni ing dhalik. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, an-nur ingkang dipun istilahkan Kiai Musannif wonten ing kitab menika, ini artinya an-nur itu adalah sesuatu yang diletakkan oleh Allah di dalam hatinya al-murid, disekek wonten di atine uwong sing ngersakaken bagus datang Allah Subhanahu wa taala. Lahul kasfu, Lah An-Nur niki sing gadai penggawe nerangno piro-piro siri, piro-piro hikmah daripada sebuah kejadian. Wal maghibat lan nerangaken ing piro-piro barang kang samar. Niku Nur, nopo sing An-Nur niku rupane? An-Nur niku rupane kahusni taati baguse ibadah. Nomor setunggal, nomor kali wa kubhil maksiyati lan olone maksiat. Niku jenenge Nur. Uwong lek ibadahe cakang niku berarti atine padhang. Tiang lek salate cakang niku berarti atine padhang. Tiang lek cakang nglakoni poso berarti atine padhang. Diterusaken, la tiang ugi engkang kuat menjauhi larangannya Allah niku jenenge atine padhang. Napa kaitane kalih al-maghibat? Kaitane kalih barang-barang samar? Nggih. Tiang niku lek pun cakang sembahyang berarti dia itu meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan mengerjakan sholat, dengan mengerjakan puasa, dia akan menjadi seorang hamba Allah yang nanti akan dijanjikan untuk selalu mendapatkan rahmatnya wonten ing ngarsane Gusti Allah. Berarti dek ini ku yakin besok lek mati bakal melebu swarga. Krono yakin ini dia tidak akan pernah melepaskan pekerjaan-pekerjaan ibadah. Dia akan selalu beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Dia akan selalu mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan keyakinan krono dee bakal angsal rahmate Gusti Allah makin. Le tahu dengan rahmatnya Allah ini berarti kan barang gaib. Kita yakin bahwa kita nanti akan mendapatkan swarga. Karena kita yakin akan mendapatkan swarga, maka kita tambah cakang dalam beribadah. Maka uang sing cakang ibadah niku berarti ngerti barang gaib. Swarga lah barang gaib. Neraka nggih barang gaib. Mboten wonten tiyang sing nate ketinggal neraka niku mboten wonten kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi senajan dek niku mboten nate ketok, dia punya keyakinan kalau dia baik akan masuk swarga. Lek dee elek bakal melbu neraka. Lah berarti kan ngerti datang barang gaib. Dengan mengerti kepada barang gaib maka ibadahi cakang. Apa sing dilarang Gusti Allah ndak dilakoni. Apa sing dicegah nang Gusti Allah didoi. Niku jenenge tiang ngerti datang barang-barang gaib. Nah sementara kadang-kadang tiang ngarani ngerti barang gaib niku nggih wonten. Ngerti nang rahasai wong masih ndak sing cerita. Ngerti nang rahasia wong senajana mboten nonton sing ngandani itu juga termasuk barang gaib. Tapi barang gaib yang paling inti adalah nun sewu, kejadian-kejadian nanti di alam akhirat. Kejadian mangke wonten ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang yang taat akan masuk datang swarga, wong sing mboten taat akan melbu datang neraka ni Gusti Allah. Niki pokoke barang gaib. Sampeyan ojo gawok lek ana wong iso nebak nasib niku ojo gawok niku tepak-tepakan niku. Mboten mesti tepat tiyang nebak barang gaib niku. Barang gaib yang pasti tepat adalah neraka dan swarga. Pasti niku tepate punan, yakin. Wong melanggar neraka, wong taat swarga niku mesti bener e. Lek sakniki mek ngeramal iki besok tahun 2008 sing dadi iki, yang jadi ini, yang sukses ini. Mboten ketemu niku mek ngeraba-ngerabat tok, yang tahu positifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beriman hatinya padang maka dia akan meyakini dengan barang-barang gaib seyakin-yakinnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang hatinya padang sehingga dia betul-betul yakin kalau nanti barang gaib itu akan betul-betul terjadi. Neraka bakal wonten, swarga nggih bakal wonten. Itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa di mboten saged digoroi lek sing niku. Mesti punan, ngoten. Wal basiratu. Lek basira allati hiya nadzirul qalbi lahal hukmu. Lek basira peningale ati, kok carane mata niku mata hati. Lek nur niki padange. Lek mata hati lahal hukmu itu adalah yang punya keputusan. Wong lek atine padhang paham bahwa perbuatan tukaran ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau dilarang berarti nanti kalau dilanggar akan mendapatkan denda neraka saking ngarsane Gusti Allah. Dia yakin bahwasanya perbuatan bertengkar ini adalah termasuk barang yang mungkar. Lho niki jenenge ditentukan oleh hati. Kalau sudah tahu ini barang mungkar, maka hati menentukan jangan melakukan ini. Sembahyang iki barang sing diperintah Gusti Allah. Kalau dia sudah tahu bahwa sembahyang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis akan dilakukannya dengan sebaik-baiknya. Loh, ngerti nih hati. Lek sembahyang itu adalah perbuatan yang sangat menguntungkan. Niku jenenge al-basiro. Tapi lek sampean sembahyang pak pok koyok ndak ngerti apa-apa, pokoke sembahyang ngoten akhir sembahyange kari-kari. Sembahyang ngasar gandeng karo maghrib. Maghrib kadang-kadang gandeng karo isya. Kecepit-kecepit kesibukane kaken urusan dunyo, urusan harta benda melulu, mboten kate urusan nopo-nopo. Ngoten niku jenenge tiang mboten gadah mata hati. Ono arek lanang sirsiran karo arek wedok. Mari pacaran suwe pacaran. Wis dip. Wah wis sembarang wis sangat dalam sekali. Ya wis mari dipangan, ya mari digowo nang endi-endi. Mari dikeploki, mari ditandangi. Ngoten niku ditinggal. Dia tidak menyadari bahwasanya perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Dhek kok mboten gadah keyakinan lek kelakuan sing koyo ngeten iki adalah perbuatan sing ndak didemeni Gusti Allah. Ndak sadar kalau perbuatan yang jelek seperti ini dilakukan, nanti dia akan mendapatkan azab saking ngarsane Gusti Allah. Orang yang mboten gadah kesadaran sing koyo ngeten berarti dia tidak punya al-basirah. Mboten gadah peningal. Senajan wonge ahli nun sewu ahli zikir, wonge ahli apik tapi kelakuane koyo ngeten. Berarti dia itu hanya punya lampu tapi matanya buta. Apa gunanya kita punya lampu? Lek moto niku lho mboten moto kula sampean mboten ketingal. Sembayange yo cakang, wiritane nggih cakang, ngajine nggih cakang tapi kelakuane elek. Niku jenenge mata hatinya tidak bisa menyimpulkan apa-apa. Artinya matanya tidak ada, buta. Kalau sudah matanya buta, percuma ada lampu. Lah sak niki ugi wonten tiang niku motone apik, kekarepane bagus, karep tok bagus. Weruh, lek perbuatan ngakal-ngakali wong itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang sangat tidak disenangi dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak pernah menghindari sama sekali. Ngerti lek salah nang lek tukaran karo wong iku dosa, tapi tetep ae dilakoni. Ngerti lek ngrasani niku perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu, tapi tetep mawon dilakoni. Sebab napa kok tetep nglakoni? Awake ndak ingin berusaha. Ndak berusaha untuk bisa melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah, tidak berusaha untuk menjauhi sesuatu sing dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir mboten zikir yo sembahyang tepak-tepak niku. Niku ibaratnya bodoh karo tiang duwe moto tapi damari peteng. Jadi kedua-duanya ini harus ada wonten di kulo sampean. Nurul kolbi kudu wonten, al-basiroh kudu wonten. Cahaya harus ada, hatinya juga harus bisa melihat. Onok motone, motone mboten terahum, motone iso ketok, damari padang, baru orang itu akan menjadi orang yang sangat baik. Jadi inti ni fakama layum kinu mongko koyo oleh orah kongang opo idrokul basori oleh ningali moto lil mahsusati maring biro-biro barang kang kena den indro illa bil anwari angin kelawan biro-biro nur adzohiriyati kang bongso dohir kasiro jin koyo lampu wasyamsin lan srengenge la yumkinu ugi orah kongang opo idrokul basiroti oleh nemu peningal ati lisyai'in maring swici-wici minal ma'ani saking piro-piro pengertian illa bil anwari angin kelawan piro-piro nur albatiniyati kang bongso batin. Sebagaimana mata bisa melihat kepada barang yang zahir karena adanya penerang lampu atau matahari, juga demikian dengan hati. Hati niku iso bedakno antarane barang hak karo barang batil. Siji lek motone iso ketok, motone ati niku nomor loro wonten nur. Dadi motone ati niku iso ketok, kulo ambek sampean selalu berzikir datang Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan hati kulo sampean iso padang. Kalau kedua-duanya ini telah dilakukan oleh manusia itu, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul punya ainul basiroh yang bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang wonten tiang ngaku deh ngaku Islam tapi ndak sembahyang. Ngaku-ngaku nih tiang Nahdlatul Ulama tapi dia penggaweane elek. Ngaku nih dadi wong api-api tapi penggaweane ndak sing bagus. Niki me oleh ngaku-ngaku tok. Ndak ono gawe ni. Ngaku niku ndak penting, sing penting kelakuane, Pak. Ngojo mek kartu tanda anggota tiang NU. Tapi awake dhewe ndak tahu sembahyang kaya apa sampe nyekel kartu tanda NU iku buaan mari. Ngoten lho, Cak. Sing penting kudu kartu tanda anggota. Masih dadi kartu tanda anggota lek kelakuane bagus ya bagus. Lek iso kelakuane ya bagus, enggak ada kartu tanda anggota. Kangge apa? Supaya besok di akhirat ono sing nyakseni lek panjenengan iku dadi wong apik. Mek ngoten tok. Lain daripada itu mboten pati penting. Dadi persis moto ati karo moto sing ana ndek ndas niki padha. Motone ketok ndak anuk damar ya mboten saged ketok. Ati nggih sampeyan ugi. Mata hatinya melek bisa melihat tapi enggak ada lampu juga tidak akan bisa melihat. Lah lampu ini sangat penting, matanya juga sangat penting. Kedua-duanya harus selalu bersamaan. Melek motone iso ketok tapi ndak anuk damar ndak iso mlaku, ndak ketok apa-apa. Utau onok damar tapi mata hatinya buta juga ini sangat berbahaya. Mau tonton kah ini? Kudu onok sing nuntun. Lah sing nuntun ya kudu wong keto. Untuk sampai sing nuntun ni wong dak keto. Sampaian karpe kepingin ngaji. Sampaian karpe kepingin meguru. Ndolek guru ni ku sing iso ngaji. Sing keto kiai ni, sing ilmu ni didamel. Lah saat ni kita main ngaji nang wong dak tahu ngaji. Mak guru ndak tahu ndak nang wong sing ndak tahu sekolah. Niki lak padha karo sampean njaluk tuntun nang tiang sing wuto. Ndak ana perlu ne dituntun wong wuto niku. Wal qalbu utawi ati lahu iku tetep katui al qalbu al iqbalu utawi madhep wal idbaru lan mungkur. Nah niki alama ing atase barang kusifa kang den buka apa ma dibuka lil masirati maring peningale ati fa idza kusifa mungkari kalane den buka laha maring al basira an husni taati apa baguse ketaatan apa baguse ibadah wa qubhil maksiati lan olone maksiat akbala mongko madhep sopo opo kolep opo alkolbu ati alat to'ati ingatasi ibadah wahabbalan demen opo kolep ha ing to'at fatat ba umung komanut hu ing kolep al jawarihu opo piro piro anggoto wa adbarolan mungkur opo kolep anil maksiati saking maksiat falata talabas mongko orah ngelakoni miha kelawan al maksiat al jawarihu opo piro piro anggota zahir hadza ai ifham hadza niki ono kalimat ucul dewenan koyok ngeten niki berarti panjenengan perlu untuk mentakdirkan kalimat ifham hadza ai ifham hadza ngerti yo sira hadza ing ikilah masalatil kasfu. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, dawone Kiai Musonib wal kolbu lahu al iqbal wal idbar. Sorone kangge kula sampean, ati niki ono luru. Maksudnya ono luru niku lahu al iqbalu ono kalane ati niku madep, wal idbaru ono kalane ati niku mungkur. Niki sing sangat kita khawatirkan. Kuatir padahal mungkur kalau ngadep niki sing mestekno niku Gusti Allah. Kulo kali panjenengan dikai ati nang Gusti Allah. Ditakdir ati niku madhep, ya madhep. Ditakdir ati ni mungkur, ya mungkur. Nopo efeke mungkur kalau madhep? Madhep lan mungkur alama ing ngatasi barang. Kusifa kang den buka apa malil basirati maring peningale ati. Dadi fa idza kusifa lahu an husni taati wa qubhil maksiat akbala alal qalbi. Akbala al qalbu ala taat. Lek ati kulo sampean niki wis dibuka untuk mengetahui kebaikan sebuah amal ibadah, Ati kula sampean wis dibuka oleh Gusti Allah untuk menjauhi sebuah pekerjaan maksiat dateng ngarsane Gusti Allah, maka niscaya ati kula sampean iki kok ditakdir iso madhep dateng kelakuan ibadah. Iso mancer ngelakoni sembahyang, iso mancer ngelakoni poso. Lu sing angel niku sing angel. Lek sampe ati kula sampean nang Gusti Allah ditakdir ati dadi ati sing mungkur. Masya Allah, tidak jarang Pak ngeriani tiang niku ungkur-ungkuran cidek karo musola, bahkan nang musola niku mek rong meter sak meter, tapi sak jeki jumblek, sak jeki urip dek ndak tahu berjamaah onten dek langgar. Bayangkan betapa buta hati kita ketika kula mek sampean koyok ngoten langgar niku sak kilan teko omahe, tapi ndak tahu rasani mancik teh kile langgar. Ya krungu lek anggar azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Krungu kuping niki lek wonten azan lek langgar niku krungu, tapi ndak tahu moro. Niku tandane ati kula ambek sampean sedang ditakdirkan oleh Allah untuk mungkur datang kebagusan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mandar muka kula kali sampean dipun paringi kerasan. Diparingi ati sing iso madhep nang ibadah. Sungguh banyak dan beruntung tiang sing umai atau teko masjid, tapi saben waktu dak niku sembahyang datang masjid. Padahal umai ato, umai sak kilo teko masjid, tapi zuhur datang masjid, asar yo nang masjid, maghrib isak subuh nang masjid kabeh. Mboten titik tiange ten kula niku tiang tandane atine kebuka. Tandane atine padhang, tandane atine madhep datang ibadah. Wonten mali wong sing kejem, ono pengajian rutinan di masjid utawa di musola, salah ndak ngrungokno pidato ni kiai ini dirasan-rasani. Kadang-kadang kiai sing ngaji wonten di radio niku dipisu-pisui. Sungguh sangat sayang dateng mana sing kados ngeten niki. Saakenlah, saaken panjenengan. Dadi kula mek sampean ndak katik ndelok sapa-sapa. Mboten katik takon nang uwong, awakku iki termasuk uwong api apa termasuk uwong elek. Nggih sampean ndelok ati sampean niku mungkur apa madhep nang kebagusan. Pengajian diumumno bakal ada pengajian akan dihadiri satu oleh kiai fulan, yang kedua oleh kiai niki, yang ketiga Habib ini. Cidek nang kene pengajian iki mboten teko, malah umah dikancing rapat kuatir krungu nang pengajian. Niki saken tiyang kaya itu. Termasuk tiyang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu walahum adzabun alim. Iman kula kali panjenengan lek sampe krungu barang bagus tapi mboten moro, krungu nang barang apik tapi ndak nyidek, niki tandane ati kula ambek sampean mungkur. Lek wis tepak mungkur niki ayo njaluk nang Gusti Allah, mandar muka ati kula sampean didadekno ati sing mancer, ati sing madhep ngelakoni ibadah dateng ngarsane Gusti Allah. Wong sing dadekno mungkur karo madhep niku Gusti Allah. Sampean karep ngelakoni maksiat, meneng-meneng katene tukaran to. Meneng-meneng cangkem niki katene mesut to. Lah ndak mesut koyo gatel. Cangkem niku cangkem kurang apik niku, Cak. Njaluk digenti, lek ono ndek toko sampean genti cangkem koyo ngoten niku. Sampean takon nang toko-toko onderdil. Ono tak genti cangkem iki cangkem kok ndak pati apik pisan. Njaluk dikolter cangkem ngoten niku. Lek dikongkon pisuan cakang, dikongkon sendelan cakang, kongkon nyanyian cakang, kongkon ngilokno wong cakang, tapi lek dikongkon maca Quran ndak kelem. Niki berarti ati niku njaluk digenti. Tukono cangkem sing anyar aja ini api. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, lalek wis kula mbek sampean ditakdir ati ini madhep datang taat, terus akhirnya seneng nang wong sembayang, delok wong sembayang adem. Nang wong ngaji, ndelok wong ngaji adem. Krana omahe ana ning ngarepe pengajian, akeh mustamiin mustamiat, wong-wong sing ngrungokno rupane lungo ndek tanah tanpa ada yang menyuruh, mboten kadhe ana sing njaluk, langsung golek terpal dhewe. Nulungi nang pengajian iki kono sewu. Terpal iki lungono. Lek sampean lungo nang terpal iki aku oleh kebagian ganjarane sampean lungo. Hatinya sudah terpanggil. Kalau hatinya terpanggil, kalau hatinya senang, maka anggota lainnya ikut tertarik. Teko atine seneng, tangane bergerak, sikile mlaku ndolek terpal. Setopun oleh terpal, tangane melok ngampar terpal, tangane melok beber terpal. Niki krono atine terpanggil untuk berbuat satu kebaikan. karena waktu itu hatinya sedang dipanggil oleh Allah untuk berbuat baik. Boten kepingin ngakal-ngakali wong, justru ingin menguntungkan orang lain. Mila saking menika mandhar muga ati kula sampean nang Gusti Allah didadekno ati sing madhep dhateng barang-barang sing bagus. Didadekno ati sing iso mungkur dhateng barang-barang sing elek. Didadekno ati sing kepingin apik terus nang menungso. Kepingin apik terus nang Gusti Allah. Didadekno ati mboten sing kepingin ngilokno wong. Mandhar muga ati kula sampean didadekno ati sing karep ibadah. Seneng golek dulur, mboten seneng golek musuh. Seneng golek ibadah, mboten mek seneng golek dunya. Kula mek sampean seneng golek dunya, buat apa kalau ujung-ujungnya hanya untuk dunia semata? Silahkan panjenengan golek dunya. Lek wis oleh dunya, mandhar muga ati niki menjadikan ujung-ujung dunya sing kula sampean goleki akan menjadi tujuan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Niku sing penting. Lek wis dunyo sing kita kumpulaken ini nanti tujuan akhirnya wonten di urusan akhirat, berarti ati kula sampean iki panjene dibuka temenan datang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Niku penting niku. Hadza ngertiyo sampean nang perbuatan seperti ini. Ini adalah perbuatan yang harus sampean perhatikan. Ojo sampai lali sampean nang perbuatan sing koyo ngeten iki. Berusaha untuk memiliki hati yang bisa menghadap datang kebaikan, berusaha untuk punya hati yang bisa menjauhi daripada semua kejelekan. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Salah lepate saking kulo, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kulo hormati, kulo nyuwun sepunten ingkang agung. Bab kitab hikam niki sangat erat kentalnya dengan hubungan hati. Duduk masalah penggawean ono di pasar, duduk masalah penggawean ono di pundi-pundi di kantor mboten, tapi langsung melbu dateng atine menungso. Niku kitab hikam. Sakmenten ingkang saged talematurake, salah lepati kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila amrin thoriq. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.